subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang sedang menikmati ibadah saum di bulan Ramadan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Amin. Kabulkan doa kami ya Allah. Ikhwatul iman, pribadi berzikir adalah zikir yang menjadi kepribadiannya, dan itu tentu buah dari mujahadah kesungguhannya terus menerus berzikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 152. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir pada kalian. Bersyukurlah atas nikmatku dan jangan sekali-kali kufur kepadaku. Selama kita berzikir, selama itu Allah berzikir pada kita. Subhanallah. Bahagia kita bisa menyebut asma Allah, nama-nama Allah yang terindah. Dan sungguh lebih berbahagia lagi, farhan, asyadu farhan, amat sangat bahagia, tatkala kita menyebut asma Allah, Allah pun menyebut nama kita. Kita banggakan Allah, Allah juga banggakan nama kita. Bangganya apa? Nama kita dibanggakan oleh Allah. Allah pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan kita, yang mewafatkan kita, yang menentukan keadaan kita dunia akhirat. Nama kita disebut olehnya, dibanggakan olehnya di hadapan para malaikatnya, karena kita senang menyebut asma-Nya. Allahu Akbar walillahi. Setiap kali berzikir, setiap itulah rahmat Allah. Setiap zikir, setiap kali itulah ampunan dosa. Setiap kita berzikir, disitulah derajat. Setiap kita berzikir, disitulah ridhanya Allah. Setiap kita berzikir, setiap kali mengundang perhatian para malaikat, dan malaikat mendoakan dan mengaminkan doa-doa hamba yang berzikir. Setiap lafaz zikir membawa ketenangan, kedamaian. Allahu Akbar ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu hatinya tenang dengan berzikir. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hati-hatimu akan tenang, hati-hatimu akan damai, hati-hatimu akan bahagia. Karena itu teruslah berzikir di bulan Ramadan, yang diam saja sudah terhitung zikir. Bagaimana kalau kita berzikir di bulan Ramadan ini? Nilainya berlipat-lipat ganda di sisi Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.